Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadits Al-Arba'un, hadits yang ke-40. عن ابن عمر رضي الله عنهما dari sahabah Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي Rasulullah SAW suatu ketika memegang pundakku. Faqala, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau seperti orang yang singgah sementara dalam perjalanan safarnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau pernah berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Idza amsayta, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunda untuk beramal sampai datang waktu pagi. Demikian sebaliknya, wa idza asbahta, dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan tunda dalam beramal, dalam melaksanakan amalan saleh sampai datang sore hari. Fakhudh min sihatik, ambillah, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang lima radik, sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatik, gunakan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ilah hadis yang ke-40 yang di cantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ini merupakan hadis yang sangat mulia, sebuah nasihat yang agung dari Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang mukmin menjalani kehidupannya di dunia ini. Seorang yang memperhatikan hakikat dunia, dia renungkan hakikat dunia, dia pasti mengetahui bahwa dunia bukanlah tempat yang abadi, bukanlah tanah air dia yang selamanya, bukan tempat tinggal yang dia akan kekal di dalamnya. Hakikat dunia adalah hakikat tempat persinggahan sementara. Seberapapun kita hidup di dunia ini, pasti berujung dan berakhir dengan kita berpisah darinya. Inilah dunia, darul fana, tempat yang fana, tempat yang akan kita tinggalkan. Halnya seperti bunga tumbuh, mekar, terlihat indah. Beberapa saat bunga itu melayu, melayu terus menguning sampai akhirnya gugur. Dan banyak Rasulullah SAW, beliau banyak mempermisalkan tentang permasalahan ad-dunya, yang mana dunia merupakan perkara yang paling besar yang bisa memalingkan seorang hamba dari akhiratnya. Inilah hakikat ad-dunya. Kebanyakan manusia terus mengejar yang namanya ad-dunya. Siang malam yang dicari adalah dunia. Terus demikian sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala ambil nyawanya, baru setelah itu dia sadar hakikat dunia itu seperti apa. Ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia sadar. Dan benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah mata'ul ghurur. Kehidupan yang mata senang-senang, dan al-ghurur, dan yang menipu. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW beliau menjelaskan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar dan menasihati beliau radhiyallahu anhu. Demikian juga nasihat ini tentunya ditujukan kepada umatnya, kepada seluruh umatnya, bagaimana kondisi seorang muslim di dunia. Rasul memberikan peringatan, wanti-wanti, agar jangan sampai keadaan seorang muslim itu condong berlebih terhadap dunia. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam beri mau'izah, memberi nasihat, mempermisalkan permasalahan dunia kepada mereka sebagaimana dalam hadis ini. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, seperti orang asing yang tak dikenal. Maka hendaknya seorang muslim yang beriman dengan hari akhirah, yang lebih mengedepankan hari akhirah, dia tidak ada rasa condong yang berlebih terhadap dunia, bahkan dia selalu ingat akhirah yang akan datang, yang mana akhirah merupakan darul qarar, tempat yang abadi yang pasti dia akan sampai kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW tidak khawatir terhadap umatnya ini jatuh kepada kemiskinan, jatuh kepada kefakiran. Rasulullah SAW tidak khawatir itu terjadi kepada umat beliau. Kata beliau, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk kalian. Rasul tidak khawatir umatnya ini jatuh miskin. Lihatlah kondisi para sahabat, kondisi para ulama, rata-rata mereka masakin, dunia yang sedikit, bahkan hampir tidak punya dunia. Tapi mereka mulia. Kata Rasul, mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kefakiran itu menimpa kalian, bukan itu yang aku khawatirkan. Walakin, namun kata beliau, akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Namun yang aku khawatirkan atas kalian semua umatku, yaitu bila mana dunia sudah dibentangkan untuk kalian. Kalau dunia sudah dilapangkan, diluaskan, dimudahkan pencariannya untuk kalian, itulah yang aku khawatirkan. Maka yang terjadi adalah fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum kama kana min qablikum. Maka jika sudah dunia itu dibentangkan terhadap kalian, maka kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, mengejar, berambisi terhadap dunia tersebut sebagaimana halnya umat-umat sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Jika ini sudah terjadi, berlomba-lomba terhadap dunia, maka yang terjadi kata Rasulullah SAW, maka celakalah kalian sebagaimana halnya mereka pun celaka. Inilah wasiyah, peringatan dari Rasulullah SAW tentang rendahnya ad-dunya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menjelaskan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar tentang sebuah nasihat yang sangat agung. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib. Akhadha Rasulullah SAW bimankibayya. Rasulullah SAW memegang pundakku. Yani dari depan beliau memegang pundak Abdullah bin Umar yang waktu itu masih muda. Beliau memegang pundaknya dari depan dalam rangka supaya beliau Abdullah bin Umar perhatian dan konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, jadilah kamu di dunia kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang asing. Orang asing yang tidak dikenal. Kita tahu kondisi orang asing di suatu negeri atau suatu daerah. Orang asing tidak banyak yang mengenalnya. Tidak terkenal. Kondisi dia asing. Dengan sebab seseorang, seorang hamba berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah yang dia pegang, betul-betul dia berpegang teguh dengan sunnah dan manhaj as-sahih, hingga dia terlihat asing di hadapan manusia. Asing amalan dia, akidahnya, ibadah yang dia lakukan teranggap asing. Demikianlah yang terjadi. Sebagaimana dalam hadis bahwa Islam itu di awal kali datang asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam di awal kali datang asing. Baru-baru Islam turun wahyu dari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berdakwah tentang Islam ini asing. Kemudian Islam itu menyebar. Kemudian Rasul mengatakan wa sayaudu ghariban kama bada, dan kembali lagi nanti Islam itu akan menjadi agama yang asing. Sebagaimana awal mula agama ini muncul. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah bagi orang-orang yang asing. Maka orang asing jika dia berada di suatu daerah, tentu kondisinya tidaklah menjadikan daerah itu sebagai negerinya. Dia sekedar mampir sejenak kemudian pergi. Asing dia, tidak akan menetap selamanya di daerah tersebut. Maknanya yakni, jika seorang berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama Islam yang sebenarnya, sesuai manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabah dan para salafus saleh, istiqamah berada di atas jalan tersebut sampai dia teranggap asing, maka inilah orang yang selamat. Selamat dia walaupun orang lain rusak, tetapi dia tetap di atas istiqamah, maka inilah orang yang selamat. Dan juga bukan berarti bahwa yang dimaksud di sini, bukan berarti bahwa seorang itu selalu menyendiri, tidak mau berbaur, tidak mau bergaul dengan masyarakat, selalu berpisah sendiri dari masyarakat yang ada di daerahnya. Bukan demikian maksud dari hadis ini. Ini tidak yang dimaksud dari hadis. Menjadi asing itu berarti harus menyendiri, harus kaku dan tidak ramah terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau yang semakna dengan hadis ini, seorang muslim yang bisa, al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang dia bisa berbaur dengan masyarakat, bisa bergaul dengan manusia, dan dia bisa bersabar atas gangguan-gangguan yang menimpa dia, itu kata Rasul lebih baik daripada mereka yang menyendiri, tidak bisa bergaul, tidak bisa bermasyarakat, dan tidak bisa bersabar dari gangguan masyarakatnya, dari gangguan orang lain. Maka yang dimaksud menjadi asing di sini bukan berarti dia harus menyendiri dan terpisah dari masyarakat. Bukan ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang dimaksud asing di sini, yang dikarenakan tamasuknya dia dengan sunnah, sehingga dia terlihat asing di negerinya. Dia menyendiri dari majelis-majelis yang sia-sia, majelis-majelis yang bisa mudaratkan dirinya di dunia dan di akhirah. Menjauhi teman-teman atau menjauhi orang-orang yang jelek. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak agama dia. Tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa menghancurkan agama dan dunia dia. Sehingga dia menjauh dari orang-orang yang bisa mengaruhi dan mengurangi atau bisa merusak keimanannya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW menjadi seorang asing di sini. Aw abiru sabil. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, atau abiru sabil, atau jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang abiru sabil, yang hanya sekedar lewat singgah sementara dari perjalanan safar yang panjang. Sehingga orang yang abiru sabil, orang yang singgah sementara di saat safarnya, dia tidak menjadikan tempat persinggahannya tersebut sebagai tempat yang selamanya dia akan tinggali. Dia akan pergi dari tempat tersebut, dia mempersiapkan bekal-bekal untuk sampai menuju apa yang dia tuju, sampai menuju darul akhirah. Dia siapkan bekal dia sampai ke tempat yang dia tuju tersebut, yaitu dengan at-tazawud, membekali dirinya dengan apa yang harus dia berbekal sehingga dia sampai kepada tujuan safarnya. Demikianlah kondisi seorang mukmin di dunia. Rasulullah SAW menjelaskan, ka'annaka gharibun aw abiru sabil, seperti orang yang asing atau orang yang mampir sejenak di suatu daerah dan dia akan meninggalkan daerah tersebut. Maka seorang mukmin selalu berada di atas ketaatan kepada Allah, tidak terhiraukan dari dunia, tidak tersibukkan dunia sampai melupakan akhirah, menjadikan dunia ini sebagai dar yang bukanlah dar al-qarar, dan dia pasti akan berpindah, akan berpisah dari dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'alahu syamlahu, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan dan niatan dia adalah akhirah, siapa yang tujuannya adalah akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keinginannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekayaan di hatinya. Allah beri dia kecukupan dalam dunia ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, wa jama'alahu syamlah, Allah mudahkan urusannya, Allah selesaikan urusan-urusan dia di dunia. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu pasti datang dalam keadaan rendah di hadapan dia. Inilah orang yang tujuan dan himmah dia adalah akhirah. Allah jadikan orang ini berkecukupan, tidak berambisi yang sangat terhadap dunia. Allah jadikan dia orang kaya, hatinya kaya. Al-ghina laisat bi kathrati al-mal, bukanlah dengan banyaknya harta, namun al-ghina adalah ghina nafs, ghinanya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Seorang yang berkecukupan, Allah beri hatinya kecukupan, maka ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Dia tentram, hatinya tentram, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang yang tujuannya akhirah. Tapi sebaliknya, jika orang itu sudah tujuannya dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran itu ada di hadapan matanya. Selalu dia melihat dirinya kurang, tidak cukup. Dan Allah jadikan urusannya bercerai belai, tidak karuan. Urusan dia tidak karuan, pusing, mikir ini, mikir itu, karena yang ada di hadapan matanya kekurangan, kurang, kurang. Hatinya merasa kurang, tidak ada rasa cukup dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. walam ya'ti dunya illa ma kutibalah. Ditambah lagi dunia itu tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Inilah orang yang tujuannya dunia, tidak mesti dia mendapat apa yang dia inginkan. Tapi orang yang tujuannya akhirah, pasti dunia itu datang dalam keadaan hina, rendah di hadapan dia. Tapi orang yang tujuannya dunia, seberapapun usaha yang dia lakukan, dunia itu datang kepada dia sesuai yang sudah Allah takdirkan. Jika Allah takdirkan dia mendapat sekian, tidak akan lebih dari yang telah Allah takdirkan tersebut. Jika Allah takdirkan dia tidak mendapat apa-apa, maka tidak mendapat apa-apa. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung dari sahabat, dari Rasulullah SAW, yang mana beliau memberi nasihat kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sampai-sampai Ibnu Umar betul-betul terpengaruh dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat sirah Abdullah bin Umar, kita dapati beliau adalah orang yang paling semangat dalam mengikuti sunnah Rasul, dan juga beliau adalah orang yang sangat zuhud, orang yang wara, orang yang betul-betul tujuannya adalah akhirah. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau amalkan. Sampai-sampai beliau berkata dalam hadis ini, "Idza amsayta wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa', wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Jika datang sore hari dan kamu berada di sore hari, jangan ditunggu lagi waktu pagi untuk beramal. Ada waktu, kesempatan untuk beramal soleh, lakukan. Tidak pandang waktu, malam, siang, pagi, tidak lihat waktu, lakukan. Kapan ada waktu, lakukan amalan tersebut. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa', sebaliknya. Jika engkau berada di pagi hari, ada waktu, jangan tunda. Menunda itu adalah tipu daya syaitan. Seorang ingin beramal, nanti saja saya mulai. Sekarang capek, sekarang masih lemas, masih malas. Ini adalah bisikan dan tipu daya syaitan yang harus segera dipatahkan. Jika seorang mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, tentu dia tidak akan jadi beramal. Nanti saya baca Quran, nanti saja saya sholatnya. Ternyata enggak sholat-sholat, ternyata enggak jadi. Yang dia niatkan itu enggak jadi. Inilah menunda-nunda amalan. Wakhudh min sihhatika limaradik, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan masa-masa ada kesempatan bisa kuat beramal saleh, enak untuk beramal, enak untuk bergerak. Gunakan itu untuk beribadah sebelum datang sakit. Bukan berarti ketika sakit sudah enggak ada ibadah. Ketika seorang sudah sakit, pasti yang dia rasakan adalah sakit, susah bagi dia untuk beramal. Maka di saat ada waktu yang memudahkan bagi dia untuk beramal, gunakan waktu tersebut sebelum hilang. Sebelum hilang fursah, kesempatan yang ada pada dia. Wa min hayatik, gunakan masa kehidupanmu sebelum masa ajalmu datang. Demikianlah nasihat yang berharga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis dan nasihat beliau ini serupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin," tentang menggunakan waktu. Kata Rasul, "Iqtanim, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababak qabla haramik, faragaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa sihhataka qabla mautik, wa sihhataka qabla maradik, wa hayataka qabla mautik." Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu datang. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Gunakan kehidupanmu sebelum masa kematianmu. Gunakanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinan kepadamu. Maka seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, dan Allah beri kesempatan-kesempatan baginya untuk beramal saleh dari ibadah, hendaknya dia menggunakan waktu-waktu tersebut. Jangan sampai dia melalaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari waktu. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba masih diberi taufik oleh Allah, masih diberi nikmat, masih muda, masih ada umur, masih sehat. Ini semua adalah kesempatan yang baik. Jika dia lalaikan, kemudian dia tidak gunakan waktu-waktu yang berharga ini, pasti nanti ketika Allah cabut kenikmatan darinya, baru dia menyesal. Kenapa dahulu tidak demikian? Oleh karena itu Rasulullah SAW membimbing kita, nasihati kita dengan sebuah hadis. Dua perkara yang kata Rasulullah SAW yang paling banyak dilayakan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, masa sehat dan masa al-faragh, masa luang. As-sihhah wal faragh. Tapi inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kondisi seorang mukmin di dunia ini. Dia seperti orang yang asing dan juga dia seperti orang yang mampir sejenak, dan dia pasti akan meninggalkan tempat yang dia mampir di tersebut. Tapi insyaallah kita cukupkan. نكتفي لهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.